Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahli al-Qasim lamma sa'aluhu an aqidatihi wa u'minu bi syafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in. Sun barakallahu fikum. Kita masih berada pada uraian matan di atas dari Asy-Syaikh hafizahullah taala. Thumma yaqul amma asy-syafa'atu indallah jalla wa ala fa hiya thabitatun fil Qur'ani wa fis sunnah. Wa dzalik bi anna Allah yukrimu ba'd 'ibadihi bi an yatawalli akhihim bima yukhallisuhu min al-iqab yaumil qiyamah takriman lisyafi' rahmatan bil masyfu' fa hadhihi hiya syafa'atu indallah. Adapun syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala benar-benar sabitah dengan Al-Qur'an maupun sunnah. Bagaimana bentuknya, gambarannya? Rabbuna jalla wa'ala memuliakan sebagian hamba-hambanya agar mereka memohon untuk saudaranya orang lain, barakallahu fikum, agar saudaranya tersebut lepas selamat dari siksaan di hari kiamat. Itu bentuknya. Barakallahu fikum. Ini merupakan takrim dari Allah Subhanahu wa taala kepada Asy-Syafi' sebagian hamba-hambanya yang memberikan syafaat, pemuliaan kepada mereka. Wa rahmatan bil masyfu', rahmat bagi yang diberi. Nah, fa hadhihi syafa'atu indallah, inilah yang dimaksud dengan syafaat yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya an ya'dana Allah jalla wa ala li ba'dhi awliyaihi fi an yatawallah bi an yatajawaza amman istawjaba al-uqubah wa ya'fu an wa hadhihi thabitatun fil Qur'an. Ini semua dibenarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walakin bi syartain, tetapi ingat harus memenuhi dua syarat. Asyartul awwal an tutlabu syafa'atu min Allah jalla wa ala wa ya'dhanallahu biha fala ahad yashfa'u indallah illa bi'idznih. Syarat yang pertama izin terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Syafaat itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengizinkan. Nah, ini syarat yang pertama, al-idznu. Yang ingin memberikan syafaat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian memohon izin terlebih dahulu. Bi khilafil makhluqin faqad yashfa'u syufa'a indahum walau lam ya'dhanu. Berbeda halnya dengan kita. Ya. Langsung memberikan syafaat ya kepada saudara kita tanpa harus ya meminta izin terlebih dahulu ya kepada atasannya. Nah, perubama yakrahuna dzalik, bahkan ya, tidak disenangi ya, kalau ada istilah izin terlebih dahulu. Amallahu jalla wa ala fa innahu la yashfa'u 'inda ahadin illa bi idzni. Adapun Allah azza wa jalla harus melalui restu ya, darinya. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Tak seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali bi idznihi, dengan izin darinya. Ini pertama. Syafaat itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika telah diberi izin. Asyartu tsani an yakuna al-masyfu' fihi min ahli al-iman, yang diberi syafaat tentu min ahli al-iman. Nah. Walakin indahu ma yujibu 'alaihi al-'adzab likabiratin min kaba'ir dzunub irtakabaha fahuwa min ahli al-iman min ashabil jaraimil lati duna syirki. Meskipun mereka telah menunggangi sekian kabirah dzunub, tapi selain kesyirikan. Barakallahu fikum. Dengan kata lain, ar-ridho. Ya. Syarat yang kedua setelah memperoleh izin ya, adalah ar-ridho. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala min ahlil iman? Sekalipun mereka melakukan sekian kabair duna syirk, selain kesyirikan. Wa ammal musyrik fa inna Allah la yarda an yushfa fi wa la tuqbalu fi syara'ah. Sementara musyrikun al kafirun tentu ya, tidak diridhoi dan tidak akan diterima syafaatnya. Qala ta'ala ma liz zalimin min hamim wa la syafi'in yuta'. Orang-orang zalim di hari kiamat kelak mereka tidak mendapatkan kawan setia. Nah, dan juga tidak akan mereka dapati yang akan memberikan syafaat kepadanya. Dua. Nah. Wa qala ta'ala wa la yashfa'un ya'ni al-mala'ikah illa liman irtadha. Mereka para malaikat ya, tidak akan dapat ya, memberikan syafaat kecuali kepada mereka-mereka yang telah diridhoi. Irtadallahu qaulah wa 'amalah wa huwal mu'min. Siapakah mereka-mereka yang telah Allah azza wa jalla ridhoi ucapan dan perbuatannya? Wa huwal mu'min. La syakka wa la raib. Amal kafir fa innallaha la yartadhihi. Fala tanfa'uhu syafa'ah. Adapun selain mereka al-mu'min yaitu al-kafir, Allah azza wa jalla sama sekali tidak akan meridhoi mereka dan tidak akan bermanfaat syafaat mereka. Qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Mereka al-kafirun sama sekali tidak akan bermanfaat ya, syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Mardud. Fa idza tawaffara syaitan idznullah li syafi'i an yashfa'a wa ridahu 'anil masyfu'i fihi fa syafa'atu haqqun. Syafaat yang dibenarkan, syafaat yang akan diterima oleh Allah azza wa jalla adalah syafaat yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, izin Allah azza wa jalla kepada yang akan memberikan syafaat. Dan yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang akan diberi syafaat. Nah. Wa kam min malak fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Malaikat-malaikat di langit pun mereka tidak akan dapat memberikan syafaat sedikit pun. Illa kecuali mim ba'di an ya'zanallahu liman yasha', Hada syartul awal wa yardha, hada syartul tsani. Kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama ridha Allah Subhanahu wa taala, yang pertama izin dari Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua ridha dari Allah Jalla fi'ulah. Fa hadhihi syafa'atu indallah tajuzu bi syartain. Inilah syafaat yang benar, yang akan diterima. Harus memenuhi dua syarat. Fa idza tawaffara syartan fasyafa'atu sahihatun wa maqbulatun indallahi jalla wa ala. Wa idza ikhtalla syartun fahiya mardudatun wa la tuqbal. Qala rahimahullah, annas in qasamu fi amri syafaati ila salasati aqsamin turfani wastun. At-tarful awwal alladhi nafau syafa'ah wa humul khawarij wal mu'tazilah. Dalam menyikapi babu syafaat, di mana hadis ini mutawatir, mimma tawatara hadithun man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab, kedua wa ru'yatun wa syafa'atun wal haud wa mashu khuffain, hadhi ba'du 6. Tentang hadis mutawatir dikumpulkan dalam dua bait. Salah satunya adalah asy-syafa'at. Nah. Wa syafa'atun. Dalam persoalan ini manusia terkotak-kotak menjadi tiga golongan. Golongan pertama, mereka yang menolak syafaat secara mutlak, mengingkarinya. Siapa mereka? Humul khawarij wal mu'tazilah. Wa qalu, ideologi mereka tidak percaya mereka dengan syafaat. Inna man istaujaban nar la budda an yudkhilaha binaan indahum ala annahu la yustaujibun nar illa kafirun. Di annahum yukaffirun ashabal kabair min hadhil ummah. Ini ideologi mereka. Jika hamba berhak mendapatkan an-nar, masuk ke dalamnya, mereka kekal abadi padanya dan tidak akan mungkin mereka keluar darinya selama-lamanya. Ikhwatil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mereka benar-benar menghukumi kafir para pelaku dosa besar di tengah-tengah al-muslimin. Nah, fayaqulun la tanfa'uhum syafa'ah, sehingga tidak manfaat, tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali. Nah, sebab mereka kafir dan kafir kekal di an-nar. Faman istaujaban nar la butan yudkhilaha wa man dakhalaha fa innahu la yakhruju minha. Yang berhak mendapatkan an-nar, dan mereka berhak. Kenapa mereka berhak? Karena mereka kafir. Menurut mereka sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Salah faham, keliru. Faham yang salah pun juga keliru, mengerikan. Sehingga serampangan mereka kita saksikan. Ya. Barakallahu fikum. Tasarrufat mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Nah. Bahkan mereka rela mengorbankan dirinya. Ya. Barakallahu fikum, meledakkan diri-diri mereka. Nah, karena ideologi yang ada pada mereka. Hadza madhhabuhum. Ini mazhab mereka. Ya. Mereka telah kafir dan masuk dalam an-nar, tidak mungkin kembali darinya. Fa yanfauna syafa'ata allati thabatat wa tawatarat bihal adillah. Mereka menolak syafaat. Ya. Barakallahu fikum, di mana dalil-dalil tentangnya begitu mutawatir. Al-tarfu tsani, golongan yang kedua. Alladzina ghalaw fi itsbati syafaat. Kebablasan. Menetapkan thayyib tetapi kebablasan. Ekstrim. Wahumul quburiyun wal khurafiyun alladzina yata'allaquna bil amwat. Siapa mereka? Mereka adalah quburiyun, para penyembah kuburan, dan khurafiyun, para khurafat, yang selalu menggantungkan nasib-nasib mereka dengan amwat, para penghuni kubur. Wa yatlubuna minhum syafa'ah, kebablasan, mereka meminta syafaat kepada mereka. Wa yad'unahum, memohon kepada mereka. Wa yadhbahuna lahum, wa yanzuruna lahum, menyembelih hewan untuk mereka, bernazar pun juga untuk mereka. Wa idza qila lahum hadza syirkun, jika diingatkan, ditegur, ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah azza wa jalla. Qalu, mereka berargumentasi, hadza talabun lisyafah, tidak, ini tidak merupakan perbuatan syirik, tetapi ini semua adalah dalam rangka memohon syafaat kepada mereka. Kama qala al-musyrikun al-awwalun wa ya'buduna min dunillah, seperti argumentasi hujjah mereka al-musyrikun. Allah azza wa jalla memberitakan tentang mereka. Mereka-mereka adalah hamba-hamba yang gemar beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana sifat berhala mereka? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ternyata mereka beribadah kepada sesuatu yang sama sekali tidak akan dapat menolak madarat, dan juga tidak akan dapat mendatangkan manfaat. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Tegas mereka menyatakan, haula yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum ghalau fi itsbati syafa'ah hatta talabuha min ghairillah. Ternyata mereka al-kuburiyun wal khurafiyun terlalu ekstrim, berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat, hingga mereka memintanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Talabuha minal mauta wal makburin, mereka minta kepada mauta wal makburin. Wa talabuha aidan liman la yastahiquha wa hum ahlu syirki wal kufri billahi azza wa jalla. Bahkan mereka meminta kepada mereka-mereka yang tidak layak untuk dimintai. Siapa mereka? Ahlu syirki wal kufri billah. Di masa hidupnya luar biasa, nah, menggeluti sekian kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan. Namun diagungkan oleh mereka, ditokohkan oleh mereka, dielulukan oleh mereka, mati mereka mohon, ya, barakallahu fikum, syafaat. At-tarfu salis, ahlu sunnati wal jamaah tawassaltu kama hiya adatuhum al-wasaltiyatu fi kullil umuri walillahil hamdu. Kelompok yang ketiga, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah yang mengambil sikap pertengahan. Karena inilah kebiasaan mereka, selalu mengambil sikap pertengahan. Fi kullil umur, hatta itu dalam memuliakan seorang guru, seorang syekh, seorang ustad. Mereka ahlu sunnah tawassotu, antara menolaknya dan antara berlebih-lebihan ekstrim. Ekstrim, guru memerintahkan yang haram, nggih manut. Ekstrim, berlebih-lebihan. Falam yanfau asy-syafa'ata mutlaqan kama nafatha al-khawarij wal mu'tazilah. Ahlus sunnah sama sekali tidak menolak secara mutlak seperti ideologi mereka Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Walam yuthbituha mutlaqan kama ghala fi isbatihal kuburiyun wal khurafiyun. Juga tidak terlalu ekstrim dalam menetapkan, ya, menafikan, ya, tidak secara mutlak. Menetapkan pun juga tidak terlalu kebablasan seperti mereka Al-Kuburiyun dan Khurafiyun. Walillahilham. Wa hadza madhhab ahli sunnati wal jamaah fi hadhil mas'alah. Nah, dan juga dalam masalah-masalah yang lain. Fi babi af'alillah sudah kita lewati. Tawassutu. Nah. Barakallahu fikum. Fi babi sifatillah tawassutu. Nah. Fi babi ashabi Rasulillah tawassutu. Nah. Fi kullil umur walhamdulillah. فَمِمَّا يَجْرِي فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ الشَّفَاعَةُ وَلِهَذَا سَاقَهَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي جُمْلَةٍ مَا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنْهُ الشَّفَاعَةُ. Barakallahu fikum. Dalam bab ini maksudnya bab yang akan terjadi di hari kiamat, yaitu syafaat. ثُمَّ يَقُولُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ دُكْتُور مَعَالِي Salih bin Fuzan, Fuzan hafizullah ta'ala, wa syafa'atu sitatu anwa. Ada 6 macam bab syafa'at. Pembagiannya, minha ma huwa khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 6 itu ada yang khusus hanya dimiliki Nabi, tidak yang lain. Wa minha ma huwa mustarakun bainahu wa baina ghairi minal malaikati wal awliya'i was salihin wal atfalil afrat alladhina yashfa'un. Yang lain, ya, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan memberikan syafaat malaikat, wali-walinya, orang-orang soleh, atfal, afrod, anak-anak kecil, yang mana mereka bersih, tidak dzunub, mereka semua akan memberikan syafaat. Qala fa ammal khasu bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fahuwa asy-syafa'atul ula. Asy-syafa'atul uzma, yang khusus dimiliki oleh Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atul uzma wa hiyal maqamul mahmud. Ya, kedudukan yang terpuji. Wa dzalika hina mayataqaddamu an-nas fil mauqif, mauqiful hasyr. Fa yatlubuna minal anbiya an yashfa'u lahum indallahi fi an yarihahum minal mauqif. Li'annahu tala 'alaihimul wuquf ma'a ma hum fihi minal har wal dhiq wa tulil wuquf haitsu yaqifuna 50 alfa sanah. Ini maksud dari syafa'atul uzma al maqamul mahmud, di mana kondisi kita nanti sangat mengerikan dan genting. Kita dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian, tak dikhitan, panas yang luar biasa, sempit, ya. Dik, kenapa dik? Minal awwalin wal akhirin, di satu bumi. Nah, ditambah lagi kita berdiri lamanya di situ, khamsina alfasana. Nah, mereka semua benar-benar ingin segera mentas, lepas dari kondisi dan keadaan di atas. Fayataqaddamun wa yatlubuna min Adam alaihi salam abil basyariyah. Pertama annas, barakallahu fikum, mereka akan menemui abul bashar Adam alaihi salam an yashfa'a lahum indallah fi an yafsila bainahum wa yurihahum minal mauqif. Fayatadziru Adam alaihissalam. Mereka memohon kepada Abul Bashar agar segera melepaskan kesulitan-kesulitan yang mereka, yang kita alami nanti, nah, yang akan kita rasakan semua di hari kiamat. Tetapi beliau meminta uzur, tidak dapat mengabulkan permintaan mereka. Thumma yatlubunaha min Nuh alaihi salam awwalur rusul fayatadhir. Annas pun mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh awwalur rusul. Beliau pun sama, meminta uzur. Fayatlubunaha min Ibrahim fayatadhiru. Ketiga, mereka tidak berputus asa tapi terus mencari jalan keluar. Akhirnya mereka ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Setelah mereka temui Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun sama, yatadhir, beliau meminta uzur. Wa yatlubunaha min Musa alaihissalam fayatadhiru. Ya, berikutnya mereka menemui Nabi Musa sama, memohon uzur. Wa yatlubunaha min Isa alaihissalam fayatadhir. Mereka pun datang kepada Nabi Isa, juga beliau meminta uzur. Tsumma yatlubunha min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayasta'idu laha wa yaqul ana laha ana laha. Muttafaqun alaih min hadithi Anas bin Malik. Nah, hadithun tawil. Barakallahu fikum fi qissati asy-syafa'at, syafa'at al-uzma, wa hiya al-maqam al-mahmud. Akhirnya mereka semua mendatangi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun mengabulkan permohonan mereka. Ya. Lalu beliau menegaskan analaha analaha, akulah yang akan ya, menyampaikan permohonan kalian. Ba'da ma yatlubunaha min ulil azmi kullihim wa yatadiruna illa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqbalu an yashfa'a lahum indallahi azza wajalla fa yakhiru sajidan tahtal arsy fa yad'u rabbahu azza wajalla wa yahmadu. Setelah annas itu semua keliling ya, mengelilingi ulul azmi seluruhnya meminta uzur. Barakallahu fikum, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang akan diterima syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau tersungkur sujud di bawah arsy dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yahmaduhu. Juga beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sekian puji-pujian. Wala yazalu kadzalik hatta yuqal lahu ya Muhammad irfa ra'sak wa sal tuqta wa syfa'tu syafa. Terus beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ulangi pujian-pujian tersebut di bawah arsy hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla katakan kepada beliau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepala, minta, engkau akan diberi. Wasfa' tu syafa', dan berikanlah syafaat, pasti engkau akan diterima. Fa yashfa'u indallahi fi ahli al-mahsyar fi an yafsila Allahu Azza wa Jalla bainahum bi hukmihi wa yurihahum minal mawqif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ya, kan syafaat kepada mereka ya, annas di padang mahsyar, agar disegerakan proses mereka dan supaya mereka terlepas dari kengerian kegentingan hari tersebut. Wa yaqbalullah azza wa jalla syafa'atah, Allah azza wa jalla terima syafaatnya. Fahadha huwal maqamul mahmud, inilah maqam al-mahmud alladhi qala Allah jalla wa ala fihi wa minal lail fatahajjat bihi nafilah wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah wa huwa alladhi yahmaduhu alayhi al-awwaluna wal-akhirun idharan li fadlihi wa sharafihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mauqifil azim. Al maqam al mahmud, seperti yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam surat Al Isra yang tadi kita dengarkan bersama di suratil maghrib. Jazakallahu khairan. Perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan oleh Sidi rahimahullah taala, tahajud sunnah bagi umat Islam, tetapi diwajibkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sidi, anna salawat al-khams fardun alaik wa ala al-mu'minin. Salat wajib jelas fard, alaika wa ala al-mu'minin. Tahib, bi khilafi salatil lail tahajjud, fa innaha furidu alaika bil khusus. Furidu alaika bil khusus, diwajibkan kepada anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Nah, li karamatik ala Allah azza wa jalla, karena kemurahan, ya, kemuliaan Allah Azza wa Jalla untukmu. Nah, Allah muliakan beliau dengan ini. An ja'ala wazifataka akthar min ghairik, di mana tugasmu tentu lebih berat dari yang lain, lebih banyak dari yang lain. Nah, dan juga di antara hikmahnya agar pahalamu semakin besar dan melimpah, dengannya engkau akan meraih maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'atsaka rabbuk maqaman mahmuda. Ikhwati al-kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini semua dalam rangka menampakkan kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh makhluknya. Karenanya Al-Izz ibn Abdissalam menyebutkan keutamaan ini dalam kitabnya Bidayatul Sul fi Tafdhili Rasul. Qala syafa'atu tsabitah. Yang kedua, khusus bagi beliau, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-jannati an yadkhuluha. Syafa'at beliau kepada mereka penghuni jannah agar mereka masuk ke dalamnya. Wa tuftahu lahum, dan dibukakan pintu surga kepadanya, pada mereka. Fa huwa awwalu man yastaftiu. Bab al-jannah alaihi salatu wasalam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membuka pintu jannah. Walihadza qala jalla wa ala wasiqa alladziina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong mereka ahlul jannah akan diantarkan kepada barakallahu fikum al-jannah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha. Di saat mereka telah sampai kepadanya dan dibukakan pintu jannah. Siapa yang membuka? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuftahu lahum awwal ma ya'tun. Di saat mereka datang kepada jannah masih tertutup rapat pintu jannah. Bal atafal fath ala majihim. Li'annahu la yuftahu lahum illa ba'da syafa. Kenapa di berikan huruf waw altof wa futihat abu wabuha? Ya, karena di saat mereka tiba ke dalamnya ternyata pintu itu masih tertutup dan tidak dibukakan untuk mereka kecuali setelah adanya syafaat. Siapa memberikan? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan mereka ahlun nar tanpa waw altof. Kita lihat wa qala lahum khazanatuha, ayat yang berikutnya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Setelah ahlul jannah masuk ke dalamnya, barakallahu fikum, para penjaganya mengucapkan kalimat selamat kepada mereka. Amal kufar wal iyadhu billah famin hayyin yasiluna ila an-nar tuftahu lahum abwaabuha. Sementara al kufar di saat mereka hendak digiring kepadanya, pintu an-nar wal iyadu billah telah terbuka lebar. Itu perbedaannya. Yudfa'una ilaiha wa yuda'una ilaiha da'a wal iyadu billah. Mereka didorong, enggak mau mereka berhenti. Ya, didorong terus para malaikat. Nah, digiring. Ya. Barakallahu fikum. Izan billah. Sementara ahlul jannah di atas diantar. Nah, barakallahu fikum, dimuliakan mereka. Sementara ini tidak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha tanpa waw. Ini balaghatul Quran. Ila akhiril ayat. Hadhi syafa'atu tsaniyatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal khassatu bih. Ini kekhususan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyafa'atu tsalitsah annahu yashfa'u sallallahu alaihi wasallam li unasin min ahlil jannati fi raf'ati atau rif'ati manazilihim fil jannah. syafaat beliau kepada mereka penghuni jannah setelah mereka masuk dalamnya, agar ahlul jannah itu dinaikkan lagi derajat mereka ke atas, ke atas, ke atas terus. Ini kekhususan Nabi. Nah, sampai dekat, berdampingan, bertetangga dengan Nabi besar, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala asy-syafa'atur rabi'ah, syafa'atuhu fi ammi Abi Thalib. Yang khusus lagi, yang hanya dimiliki beliau, syafaatnya kepada pamannya Abu Thalib. Masmu Abi Thalib Zaid. Siapa nama ini? Abu Thalib. Masmu Abi Thalib. Ini siapa? War. War. Hah? Irfa sawta. Abdu Manaf. Eh. Barakallahu fika. Itu kekhususan beliau, ya. Memberikan keringanan kepada pamannya Abu Thalib, Abdu Manaf. Ismuhu Abdu Manaf. Asyafatu la tangfa'ul kufar. Lakin nazaran li anna Abu Thalib haman nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa dafa anhu wa sabara ma'ahu ala dhid wa asana ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abu Thalib Abdu Manaf memperoleh syafaat dari Nabi secara khusus. Padahal orang kafir tidak bermanfaat syafaatnya, tapi ini kekhususan. Karena Abu Thalib benar-benar melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela beliau, bersabar bersama beliau di atas gangguan mereka, berbuat baik kepada beliau. Walakinnahu lam yuwaffaq lidukhuli fil Islam, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak diberi taufik untuk masuk ke dalam Islam. Wa'aradu 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islamah, haris 'ala an yadkhula fil Islam. Nabi pun menawarkan terus, ya. Tiada bosan-bosannya beliau, ya, mengajak untuk Islam, ya. Barakallahu fikum. Walakinau aba, tetapi aba, enggan. Li'annahu yara annahu dukhulu, annahu dukhulahu fil islami fihi masabbatun lidini abaihi. Menurut dia, kalau masuk Islam berarti memaki-maki agama ayah-ayah mereka, agama moyang-moyang mereka. Haitsu akhadatul hamiyatul jahiliyah lidini abaihi, terlanjur fanatik, terlanjur asabiyah. Ya. Barakallahu fikum, kepada agama ayah-ayah mereka terdahulu. Wa illa fa huwa ya'tarif anna Muhammadan al-haq. Beliau, ya. Siapa? Abu Thalib. Naam, Abu Thalib yakin, ya, bahwa Muhammad itu di atas kebenaran. Wa anna dinahu wal haq, agamanya yang beliau bawa, yang beliau dakwahkan adalah agama yang hak. Walakin mana'athul hamiyatu wal anfa. Apa yang menghalanginya? Apa yang menyumbatnya? Yang menyumbatnya adalah fanatik, hamiyah. Yang menyumbatnya adalah asabiyah dan takabur. Barakallahu fikum. Li'annahu law aslama biza'mihi la sara dzalika subbatan 'ala qaumi. Menurut dia, jika dia masuk Islam berarti dia memaki-maki, mencela, merendahkan para pengikutnya, para pembelaannya. Ini ternyata penyumbatnya. Al-Imam Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala menegaskan, al-Islam wal manhajus salafi bari'un minal hamiyati wal asabiyati wal anfah. Ya. Islam dan manhaj salafi itu berlepas diri dari sikap fanatik, al-sobiyah, dan takabur. Karena ini semua menjadi penghalang seseorang dari menerima kebenaran. Nah, Islam berlepas diri dari mereka. Wahwal qail Abdu Manaf menyatakan, "Walaqad ta'limtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laula al malamatu aw hadharu masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina." Disebutkan dalam ta'liq Al-Bidayah wa Nihayah wal Isabah. Nah, sungguh aku telah mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang terbaik, agama yang benar. Nah, kalau bukan karena celaan dan takut cacian dari kaumku, nah, dari para pembela ku, pasti aku akan masuk ke Islam. Faqad mana'athul malama wa hadharul masabih ala qaumi. Ternyata ini yang menghalangi dia untuk tidak masuk Islam. Takut celaan, takut cacian. Walaqad ja'a rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi siyaqil maut. Tiada pusan-pusannya Nabi mengunjungi Abu Thalib, ya, di sela-sela, ya, wafat atau matinya. Wa qala lahu ya am qul la ilaha illallah kalimatan, bisa mansub atau bisa marfu, kalimatun, jangan sampai berkelahi ya dalam masalah ini, apakah mansub atau marfu, kalimatan, oh kalimatun. Uhajju laka biha indallah. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikunjungi pamannya di saat sakaratul maut. Ingin tiba padanya. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kata yang akan aku bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana inda Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ternyata di sampingnya ada Abu Jahal, masmu Abi Jahal. Nah. Masmu Abi Jahal. Syaful Zaid Amr bin Hisham. Di samping dia ada Amr bin Hisham, Abu Jahal, dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kata mereka berdua, "Targhaban millati Abdul Muthalib." Fa'ada 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada 'alaihi. Dibisikkan ke telinganya, apakah engkau ingin meninggalkan benci terhadap agama Abdul Muthalib, ya, millatul kufr wa syirk. Nah, Nabi pun terus mengulangi. Nah, padahal di waktu itu, ya, di saat ajal sebentar lagi, nah, nyawa akan keluar dari kerongkongan seorang, itu adalah waktu yang paling lemah. Nah, barakallahu fikum, waktu yang paling lemah. Wala haula wala quwwata illa billah. Faqal huwa ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya dia mengakhiri kalimatnya di atas millatul kufr, millatul syirk, millah Abdul Muthalib. Wa mata ala dhalik. Mata al kufr ala syirk. Wa ban yaqul la ilaha illallah. Enggan untuk menjawab suruhan Nabi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lastaghfiranna laka ma lam unha anka." Akan aku mohon ampunkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu qaulahu ta'ala, Allah turunkan larangan kepada beliau, maka nalin nabi aima yang bagi lahum, tidak pantas, kata para al-mufassirun, yakni an-nahyu, ya, makana ai an-nahyu, larangan, lin nabi wal ladzina amanu, untuk mereka, ya, pertama untuk nabi dan orang-orang yang beriman. Apa larangannya? An yastaghfirul musyrikin, memohonkan ampun kepada mereka al-musyrikin, walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, sekalipun mereka kerabatnya sendiri setelah jelas mereka adalah penghuni neraka jahim. Wal iyadzu billah. Wa nazala fi Abi Thalib, satu ayat turun Allah azza wa jalla turunkan kepada Abu Thalib, perkenaan kepada mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hidayah, taufik, wal ilham. Engkau sama sekali tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada mereka meskipun orang yang kau cintai, tapi itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan Dia lebih tahu siapa yang berhak memperolehnya. Fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yashfa'u fi ikhrajihi minan nar. Nabi tidak memberikan syafaat agar dia keluar dari an-nar, tidak. Li'anna mukhallatun finnar, dia kekal di dalamnya. Walakin yashfa'u fi an yukhaffifa anhu al-'adzab faqat. Tapi syafaat dari nabi adalah syafaat agar diringankan azabnya. Yuj'alu fi tahtahin minnar wa fi akhmasi qadamai jamratan yaghli minhumā dimaghu. Ini siksaan waliyatu billah yang paling ringan, diletakkan bara api di kedua kakinya, umob, ya, mendidih, ya, otaknya. Fala yara anna hadan asyad minhu azaban fa annahu akhafu ahli an-nari azaba. Fa hadhihi asy-syafa'atu khassatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Bisawab kurang lebihnya lafzu minkum bi hadzal qadri kifayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.